ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Dengan pertanyaan seorang lelaki kepada Nabi tentang kapankah kiamat, Nabi menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Nabi tahu orang yang bertanya ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah malaikat Jibril. Makanya ketika Nabi ditanya kapan kiamat, jawaban Nabi adalah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian dia bertanya lagi, kalau begitu sebutkan kepada saya ciri-ciri, tanda-tanda dekatnya kiamat. Nah kata Nabi, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau sudah menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya mereka miskin-miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Nabi, maka antara engkau dengan kiamat jaraknya sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud? Penggembala ternak, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang engkau maksud, ya Rasul? Jawaban Nabi adalah, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kaum muslimin, kita lihat korelasi hadis ini dengan fakta sekarang. Jazirah Arab, sebelum minyak bumi ditemukan, adalah negeri yang tandus, gersang, miskin. Penduduknya paling banter hanya beternak, dan mereka memang kere-kere. Tapi saat minyak bumi sudah ditemukan, Jazirah Arab pecah menjadi 7 negara kecil. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Yaman. Masing-masing negara ini menjadi negara petrodolar, kuaya raya. Betul tidak? Lihat apa yang mereka buat sekarang. Sekitar Masjidil Haram sedang dibangun gedung-gedung tinggi yang mengalahkan bukit-bukit yang ada. Lihat Masjid Nabawi, Bu. Sekitar Masjid Nabawi dibangun hotel-hotel bintang 5 yang menjadikan Masjid Nabawi pun kalah tingginya oleh hotel-hotel ini. Silakan lihat ke Riyadh. Di Riyadh kita menemukan sekarang ini silau kita dengan pemandangan gedung-gedungnya yang mewah dan tinggi-tinggi seperti kota metropolitan ala Eropa. Datanglah Bapak Ibu ke Taif, negeri yang dulu gersang dengan batu-batu cadasnya, negeri yang sangat khas di Taif. Sekarang Taif sudah disulap menjadi kota yang super mewah dengan gedung-gedung tinggi. Jeddah juga demikian. Silakan pergi ke Kuwait. Wow. Jangan tanya tentang kota Kuwait. Sangat-sangat metropolitan. Silakan datang ke Abu Dhabi. Bapak akan tidak percaya kalau sedang ada di Arab. Datanglah ke Dubai. Gedung-gedungnya Masya Allah. Bahkan gedung tertinggi di dunia ada di mana, Bu? Dubai. Apa namanya? Burj Khalifa. Tingginya berapa? 828 meter. Di dunia loh, itu yang tertinggi di Dubai. Dubai itu Jazirah Arab. Sekarang, apakah persaingan dan perlombaan mendirikan bangunan ini berakhir? Tidak. Sekarang di Jeddah, masuk tahun ke-6, sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Di Jeddah ini dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Sedang dibangun gedung yang tingginya 1,2 kilometer. Nama gedung inilah Kingdom Tower, dekat dengan tepi Laut Merah. Direncanakan gedung ini selesai tahun 2018. Ingat hadis tadi, dulu mereka miskin, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya, berkuasa.